Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di kesempatan mulia ini, seperti biasanya kita melanjutkan pembacaan kitab Fathur Rabbil Bariyat, kitab berkaitan dengan akidah dan keimanan. Seperti biasa kita baca dulu apa yang disampaikan oleh Al-Matin, yaitu Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. قال رحمه الله تعالى السؤال الخامس عشر pertanyaan yang ke-15 ما حد الإيمان باليوم الآخر apa definisi beriman kepada hari akhir وما الذي يدخل فيه dan apa saja yang termasuk di dalam kategori ini di dalam makna beriman kepada hari akhir. Qala rahimahullah ta'ala al-jawab. Jawabannya. Kullu ma ja'a fil kitabi wa sunnah. Setiap perkara yang datang, yaitu berita-berita yang datang di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mimma yakunu ba'dal maut, yaitu perkara yang terjadi setelah kematian, fa innahu dakhilun fil imani bil yaumil akhir, maka sesungguhnya hal tersebut itu termasuk beriman kepada hari akhir. Jadi beriman segala sesuatu yang terjadi, segala perkara yang terjadi setelah kematian yang disebutkan di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka semua itu adalah kabar berkaitan tentang hari akhir. Nah, seorang mukmin dituntut untuk beriman kepada hari akhir, maksudnya adalah beriman kepada hal-hal tersebut, kepada perkara-perkara, berita-berita yang terjadi setelah kematian. Qala ka ahwalil qabri wal barzakh, seperti keadaan-keadaan, kejadian-kejadian di alam kubur dan di alam barzakh. Wa na'imihi wa 'adabihi, dan kenikmatan yang ada pada atau yang ada di alam kubur atau di alam barzah, dan azab yang terjadi di alam kubur atau di alam barzah. Wa ahwali yaumil qiyamah, dan juga keadaan-keadaan nanti di yaumil qiyamah. Wa ma fiha minal hisab, yang di sana ada berupa kejadian seperti hisab, perhitungan amal-amal seseorang. Baik perbuatan atau amal soleh ataupun kemaksiatan. Wasawabi wal iqab, yang terjadi pula di sana pembalasan pahala atau mendapatkan pahala dan mendapatkan siksaan. Wasuhuf, dan juga akan terjadi pembagian catatan amal. Catatan amal masing-masing orang akan diberikan, tidak tertinggal satu pun dari amalan yang dilakukan oleh manusia, baik yang terang-terangan ataupun yang tersembunyi. Wal mizan, dan juga nanti di yaumil qiyamah ada yang disebut mizan, timbangan. Menimbang amal kebaikan dan keburukan. Mana yang lebih berat? Jika amal kebaikannya lebih berat, maka dia selamat. Dan jika amalan yang buruk ini lebih berat, maka dia celaka. Wasyafa'ah, dan juga nanti di yaumil qiyamah ada yang disebut dengan syafa'at. Hal ini akan kita bahas insyaallah ta'ala. Wa ahwalil jannati wan nar, dan penjelasan tentang keadaan surga dan neraka. Wa sifatihima, dan sifat tentang surga dan neraka. Bagaimana sifat-sifatnya? Sifat-sifat surga, nikmat-nikmatnya seperti apa? Begitu juga disebutkan bagaimana sifat-sifat neraka, siksaannya seperti apa? Wa sifati ahlihima, dan juga disebutkan tentang sifat para penghuninya. Bagaimana penghuni surga, bagaimana penghuni neraka disebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma a'addallahu fihima li ahlihima, dan apa yang Allah sediakan di dalam surga atau di dalam neraka bagi penghuninya. Ijmalan wa tafsilan, baik itu secara global ataupun secara rinci. Kullu dhalika minal imani bil yaumil akhir, seluruh itu termasuk di dalam beriman kepada hari akhir. Qala syarihu rahimahullahu ta'ala, wa aqulu, dan aku katakan, ta'riful iman bil yaumil akhir, definisi iman kepada hari akhir. Qad bayyanahu al muallifu rahimahullahu ta'ala, telah dijelaskan oleh penulis rahimahullahu ta'ala pada ucapannya, bi annahu kullu ma ja'a fil kitabi was sunnati mimma yakunu ba'da al maut fa innahu dakhilun fil imani bil yaumil akhir. Bahwasanya maksud dari beriman kepada hari akhir adalah beriman kepada setiap yang datang di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang kejadian setelah kematian. Sesungguhnya hal tersebut termasuk beriman kepada hari akhir. Qala rahimahullahu ta'ala, wa qawluhu ka ahwalil qabr, seperti kejadian-kejadian di alam kubur. Yaitu maksudnya minal imani bimunkarin wa nakirin wa su'alihima, yaitu beriman kepada munkar dan nakir, yaitu kedua malaikat. Wa su'alihima, dan pertanyaan dari keduanya. Maksudnya adalah nanti di alam kubur ada pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan atau yang ditanyakan oleh munkar dan nakir kepada penghuni kubur. Mar rabbuk, siapa rabbmu? Wa man nabiyyuk, dan siapa nabimu? Wa ma dinuk, dan apa agamamu? Maka semua itu kita beriman terhadapnya. Wa ijabatil mu'min as-salih, dan mampunya menjawab seorang mukmin yang saleh, mampu menjawab pertanyaan tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat yusabbitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Yusabbitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabit. Allah Subhanahu wa taala mengokohkan. Yang dimaksud mengokohkan di sini disebutkan oleh para ulama tafsir, maksudnya mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan, ujian-ujian, terutama ketika di alam kubur. Bil qawli tsabit, dengan ucapan yang kokoh. Yang dimaksud ucapan yang kokoh adalah la ilaha illallah, karena mereka berada di atas keimanan yang benar, keimanan yang tidak tercampur dengan kesyirikan. Fil hayati dunya, mereka bisa mampu istiqamah di kehidupan dunia. Wa fil akhirah, dan di akhirat. Yang dimaksud di akhirat di sini adalah di alam kubur. Orang mukmin yang saleh mampu menjawab. Sementara orang kafir, mereka tidak bisa menjawab. Orang kafir dan fajir, dan termasuk orang-orang munafik yang menisbahkan dirinya kepada Islam, tetapi mereka membenci Islam. Dan tentunya imtihan, ujian yang akan terjadi nanti di alam kubur, pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh malaikat munkar dan nakir, tentunya ini tidak bisa dihafal di dunia. Tidak bisa dia ulangi jawaban-jawabannya di dunia dengan harapan bisa menjawab ketika di alam kubur. Tidak. Tetapi amal soleh, keimanan dan amal soleh yang dilakukan seseorang di dunia ini, walaupun dia tidak menghafal jawabannya, atau bahkan dia tidak bisa mengerti, tidak bisa bahasa Arab, insya Allah dia akan bisa menjawab nanti di alam kubur ketika datang pertanyaan tersebut kepadanya. Sehingga pengetahuan seseorang di dunia tanpa amal, klaim pengakuan seseorang di dunia tanpa amal, itu tidak akan menyelamatkan seseorang dari pertanyaan, ujian-ujian yang nanti akan dia hadapi ketika di alam kubur. Seorang tahu Rabbnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Misalkan seseorang mengetahui bahwasanya Rabbnya itu ada Allah, Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sehari-harinya perbuatannya ini menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala, bahkan melakukan kesyirikan, melakukan dosa yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dipastikan orang ini walaupun di dunia dia tahu bahwasanya Rabbnya adalah Allah Subhanahu wa taala, ketika di alam kubur dia tidak akan bisa menjawab. Berdasarkan ayat tadi, Allah hanya akan mengokohkan orang-orang yang beriman dengan keimanan yang benar, bil qawli tsabit, juga disebutkan di dalam hadis itu, yaitu hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi yang menceritakan, menjelaskan tentang pertanyaan munkar dan nakir. Ada seorang munafik yang dia di dunia mengetahui tentang nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulun nas kada wa kada, sami'tun nas yaqulu kada wa kada, aku mendengar manusia begini dan begitu. Tetapi dia tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa ma yatarattabu ala kullin minhuma min na'imin lis salih wa 'adabin lil kafir al fajir. Dan juga apa yang terjadi setelah itu akibat dari bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir atau tidak bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir, ini berakibat kepada satu perkara, yaitu nikmat dan adab. Apabila mampu menjawab, maka baginya nikmat di alam kubur, dan yang tidak bisa menjawab, baginya adab di alam kubur. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu wal barzakh wa na'imihi wa 'adabihi. Adapun ucapan muallif rahimallahu taala wal barzakh, dan barzakh, alam barzakh, sering kita kenal dengan alam barzakh, dan kenikmatan di alam barzakh dan adab di alam barzakh. Apa yang maksud dengan alam barzakh? Aqulu, aku katakan. Al barzakhu huwal fasilu baina syai'aini. Barzakh itu secara bahasa adalah al fasil baina syai'aini, pembatas di antara dua perkara. Yang dimaksud dengan dua perkara di sini adalah membatasi antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Wa muddat baqa'il ibadi fil quburi hadhihi halatun barzakhiyatun, dan masa seorang hamba yang tinggal di kubur ini disebut barzakh, alam barzakh. Halatun barzakhiyatun tufassilu bainal hayataini. Keadaan barzakhiyah, yaitu alam barzakh, itu memisahkan antara dua kehidupan. Al-hayatu dunya wal-hayatu al-ukhrawiyah. Atau al-hayati dunya wal-hayati al-ukhrawiyah. Kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Jadi alam barzakh itu adalah alam yang memisahkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, sehingga tidak bisa disamakan keadaannya. Tidak bisa disamakan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Seperti orang yang tidak percaya dengan adanya azab kubur atau nikmat kubur, dengan beralasan menggunakan akalnya, dia melihat bahwasanya ketika digali orang yang sedang atau orang yang baru dikubur, kemudian dia melihatnya atau dia gali, ternyata tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi apa-apa. Beralasan dengan hal tersebut. Maka kita katakan kehidupan dunia tentunya berbeda dengan kehidupan akhirat. Kehidupan di alam kubur disebut juga kehidupan alam barzakh, yaitu alam yang sudah terbatasi, sehingga tidak bisa disamakan kenikmatan yang seorang rasakan di dunia dengan kenikmatan yang dirasakan di alam barzakh. Karena itu termasuk perkara yang gaib, yang akal kita tidak mampu menembusnya. Bahkan terkadang di kehidupan dunia saja, ketika kita melihat, misalkan dua orang, teman kita yang sedang tidur, yang satu sedang menikmati makanan lezat, tersenyum, bahagia, yang satu bermimpi sedang disiksa, menangis dan sengsara. Maka orang ketiga yang dia sedang terjaga tidak melihat kenikmatan yang dirasakan oleh yang satunya. Dan juga tidak bisa melihat penderitaan yang dirasakan oleh temannya yang satunya. Padahal ini kejadian di alam dunia. Hal ini menunjukkan akal kita ini tidak bisa menembus. Akal kita ini terbatas. Apalagi perkara yang terjadi ini sudah beda alam. Yang satu alam dunia, yang satunya adalah alam barzakh. Alam yang sudah dibatasi. Yang sudah tidak bisa akal kita menembus ke dalam alam tersebut. Walaupun terkadang terjadi beberapa hal yang Allah tampakkan kepada manusia. Hal ini sebagai hikmah pelajaran bagi manusia bahwasanya hal itu benar-benar terjadi. Tetapi itu bukan satu patokan. Yang menjadi patokan bagi seorang mukmin adalah beriman apa yang dikabarkan di dalam Al-Quran dan dikabarkan oleh Rasulullah di dalam hadisnya. Selama itu sahih maka dia tunduk patuh menerima apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian ada pun penyebutan alam kubur. Para ulama menjelaskan ini min babil ghalib. Artinya penyebutan secara kebanyakan. Apa maksudnya? Kebanyakan manusia itu dikubur. Sehingga disebutnya alam kubur. Disebutnya alam kubur. Seorang yang meninggal, seorang yang mati, mereka itu berada di alam kubur. Ini secara ghalib, secara kebanyakan manusia seperti itu. Walaupun ada di antara mereka yang tidak dikubur. Di antara mereka ada yang dibakar. Atau di antara mereka ada yang dimakan hewan buas. Dan seterusnya. Ada yang mati di lautan. Yang dagingnya hancur. Nah, makanya para ulama menyebutkan pada hakikatnya alam kubur itu adalah alam barzah. Ya, alam barzah. Yaitu alam yang terbatasi, pembatas antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Sehingga setiap orang yang meninggal, dia berada di alam barzah. Dia berada di alam barzah. Baik dia itu memiliki kubur ataupun tidak memiliki kubur. Nah, ketika di alam barzah ini ada beberapa kejadian-kejadian yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah pertanyaan munkar dan nakir. Adapun penyebutan alam kubur bagi alam barzah, sebagaimana tadi disebutkan, hal ini dikarenakan kebanyakan manusia itu mereka dikubur. Baiklah, pada hakikatnya maknanya adalah alam barzah. Setiap orang yang meninggal, mereka berada di alam barzah. Sehingga tidak ada pengecualian dari manusia ini, kecuali setelah kematian mereka akan berhadapan dengan dua malaikat ini. Ditanya siapa Rabbnya, siapa Nabinya, dan apa agamanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang mukmin akan beriman kepada keadaan ini karena hal tersebut disebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga hal ini termasuk beriman kepada hari akhir, yang merupakan rukun dari rukun-rukun iman yang 6. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Walhalu fiha likulli abdin bihasabihi. Dan keadaan di dalam alam barzah tersebut, atau alam kubur tersebut, masing-masing hamba itu berbeda sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan kondisi amalannya. Fal anbiya wal mursaluna ahwaluhum fil barzah ghairu ahwali sa'irin nas. Maka adapun para anbiya dan orang para utusan, para rasul, keadaan mereka di barzah itu tidak seperti keadaan kebanyakan manusia. Artinya mereka adalah orang-orang mulia tentunya di dalam alam barzah atau di alam kubur juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan nikmat-nikmat yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga orang-orang saleh. Itu pun bertingkat-tingkat sesuai dengan amalannya. Begitu juga orang-orang kafir, orang fasik, ya, orang-orang munafik, berbeda keadaannya satu dengan yang lainnya. Tingkatan-tingkatan nikmatnya berbeda, tingkatan-tingkatan siksaannya pun berbeda. Faqad akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu laqiya ba'da ar-rusul lailata usriya bihi ala darajatihim fis samawat. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan bahwasanya beliau ini bertemu dengan para rasul atau sebagian rasul ketika malam Isra Mi'raj, ya, ketika malam Isra Mi'raj, yang padahal keadaan mereka, tingkatan mereka berada di langit. Hal ini insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan yang berikutnya, karena ini membutuhkan penjelasan yang panjang, dan juga akan kita baca hadis yang berkaitan tentang hal tersebut, yaitu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan para anbiya, bertemu dengan para nabi ketika beliau diisrakan atau dimi'rajkan. Insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.